Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini mengambil tema akhir perjalanan kehidupan di dunia. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau berdiam diri. Kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti, ya Allah Roh Kudus, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Lalu apa yang kami dengar, itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya akhir dari perjalanan kehidupan kami di dunia ini, kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus mulai membiasakan diri untuk berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Bahkan seringkali saya katakan kepada jemaat Tuhan, kita harus mulai berpikir bahwa satu detik ke depan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Saudara, memang kedengarannya begitu ekstrim, dan mungkin pernyataan ini akan mengganggu kenyamanan hidup sebagian orang percaya yang tidak siap menghadapi apa yang dinamakan kematian. Tetapi saya harus mengatakan ini supaya kita semakin sadar bahwa akhir dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini pasti akan berakhir, pasti akan tiba. Sekali lagi, akhir dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini pasti akan berakhir, pasti akan tiba. Apalagi tidak ada seorang pun yang pernah tahu masih berapa lama lagi waktu hidupnya yang tersisa saat ini. Ya, itulah kenapa kita harus sungguh-sungguh mau memperkarakan akan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan menyampaikan hal ini, maka paling tidak kita akan mulai memeriksa keberadaan hidup kita saat ini. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Allah atau belum? Sebab kalau ternyata kehidupan kita yang kita jalani saat ini masih jauh dari standar kehidupan yang Allah kehendaki, sehingga kita tidak akan mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, hal itu akan menjadi ancaman bagi kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Jadi sekali lagi saya harus katakan bahwa kita harus mulai memeriksa keberadaan hidup kita saat ini. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Allah atau belum? Kalau saat ini, kita harus pulang ke rumah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur saya sampaikan hal ini tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain selain supaya membuat kita semakin berjaga-jaga, supaya membuat kita semakin memeriksa keberadaan hidup kita. Apakah kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Bapa atau belum? Sebab dengan hidup berjaga-jaga, dengan terus-menerus memeriksa diri, maka semua pencobaan akan bisa kita lewati. Sekali lagi, dengan berjaga-jaga, dengan terus memeriksa diri, maka semua pencobaan akan bisa kita lewati. Sehingga saat kita berada di hadapan pengadilan Kristus nanti, kita ditemukan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Kita ditemukan menjadi pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap ingat bahwa kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus pada akhirnya nanti. Sekali lagi, kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus pada akhirnya nanti. Artinya tidak ada satu orang pun yang pada akhirnya bisa lolos atau pada akhirnya tidak perlu menghadap takhta pengadilan Kristus. Saudara, kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Hal itu harus membuat kita semakin serius untuk memeriksa diri saat ini. Ya, kita harus semakin serius untuk memeriksa keberadaan hidup kita saat ini. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita mau menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, dan setelah berada di balik kematian nanti, kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus, maka kita akan memandang hari ini sebagai suatu hari yang sangat berharga di dalam hidup ini. Sekali lagi, kita akan memandang hari ini sebagai suatu hari yang sangat berharga di dalam hidup ini. Saudaraku, bahkan setiap detik waktu yang kita miliki saat ini, itu akan begitu bernilai. Setiap detik waktu yang kita miliki akan begitu bernilai. Bagaimana tidak, kalau kita menyadari bahwa ini adalah hari terakhir kita ada di dunia ini, kita akan mengoreksi hati kita, kita akan mengoreksi pikiran kita, kita akan menjaga setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, supaya semuanya itu ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Keadaan ini akan membuat kita semakin takut, ya, semakin takut untuk berbuat salah, baik di dalam perkataan, sikap, tindakan, perbuatan, bahkan di dalam seluruh gerak pikiran kita. Kita akan semakin takut. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan tidak berkenan di hadapan Bapa. Jangan-jangan apa yang kita perbuat tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kita akan semakin mawas diri. Saudaraku, kalau kita terbiasa memeriksa diri dalam setiap detik waktu hidup kita, ya, dalam setiap detik waktu hidup kita yang berlalu, kita terus memeriksa diri, maka kita akan semakin peka terhadap sekecil apapun kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Kalau kita mau menyadari bahwa ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, maka kita akan memiliki sikap berjaga-jaga dengan benar. Kita tidak akan ceroboh di dalam setiap tindakan. Kita tidak akan ceroboh di dalam setiap perkataan. Tidak akan ceroboh di dalam setiap gerak pikiran, ya. Sehingga kita terus berjaga-jaga. Jangan-jangan apa yang kita perbuat melukai hati Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita perbuat mengecewakan Tuhan. Ini semua akan membuat kita semakin mawas diri, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah seringkali saya ingatkan bahwa dosa itu bukan karena kita melakukan pencurian saja, bukan karena kita merampok, membunuh, berzina, lalu itu melahirkan dosa. Tetapi ingat baik, saya katakan sekali lagi, ketika gerak pikiran, perasaan, dan keinginan kita tidak sesuai dengan gerak pikiran, perasaan, dan keinginan Tuhan, itu adalah dosa. Jadi kita harus menyadari bahwa betapa rentannya kehidupan kita dalam membuat kesalahan apabila seluruh gerak pikiran, perasaan, dan keinginan kita tidak kita selaraskan dengan apa yang Tuhan pikirkan, tidak kita selaraskan dengan apa yang Tuhan rasakan, tidak kita selaraskan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sangat mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ingat itu, saudaraku. Itulah kenapa hidup kekristenan itu tidak mudah, saudaraku. Banyak orang beranggapan bahwa kekristenan itu mudah karena mereka berpikir bahwa asal percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti mereka sudah menerima anugerah. Dan oleh anugerah itulah mereka menerima keselamatan di dalam Tuhan dan pada akhirnya akan masuk surga. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita berpikir bahwa hidup kekristenan itu hanya sesimpel itu, hanya semudah itu, hanya segampang itu, saya mau katakan kita telah melakukan kesalahan besar. Dan itu artinya masa depan kehidupan kita di kekekalan sedang berada di dalam ancaman. Anugerah itu adalah tanggung jawab yang harus kita pegang erat, kita jaga, kita kerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, kesadaran ini akan membuat kita tidak gampang untuk membuka celah sekecil apapun, ya. Kita tidak akan membuka celah sekecil apapun terhadap kenikmatan dunia ini. Sebab kita akan semakin sadar bahwa dengan memiliki keinginan untuk menikmati kenikmatan dunia ini, sama dengan kita membuat diri kita bersahabat dengan dunia. Dan persahabatan dengan dunia itu seperti yang firman Tuhan katakan, permusuhan dengan Allah. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesadaran ini akan membuat kita semakin memiliki gairah untuk mengakhiri hidup ini dengan mengiring Yesus. Dan pada akhirnya kita tidak akan berharap apa-apa lagi, ya. Tidak memiliki keinginan apa-apa lagi. Apapun itu tidak akan lagi tersirat di dalam pikiran kita. Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana kita harus berkenan di hadapan Bapa. Itu yang terpenting, itu yang terutama, itu yang harus dikerjakan. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita yang singkat di dunia ini adalah merupakan perjalanan untuk mengubah, ya, untuk mengubah manusia batinnya kita supaya menjadi seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki. Jadi sekali lagi, kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita yang singkat ini adalah perjalanan untuk mengubah manusia batinnya kita supaya menjadi seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki. sebab kita tidak pernah tahu masih berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Itulah kenapa saya katakan, pikirkan bahwa hari ini hari terakhir kita hidup di dunia ini, supaya kita kerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengerjakan segala sesuatu yang sia-sia, tetapi apa yang kita kerjakan itu memiliki nilai kekal, nilai kehidupan kekal yang berarti, yang berharga, yang bernilai tinggi untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Kalau kita menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, tetapi kita masih mau memberi diri menikmati kenikmatan hidup dunia ini, maka saya mau katakan, itu adalah kesia-siaan hidup. Dan cara hidup seperti itu akan menjadikan kita sampai abadi di kekekalan nanti. Saudaraku, perjalanan kehidupan ini, sekali lagi saya harus katakan, ini adalah kesempatan untuk mengubah manusia batinnya kita menjadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Berubah dari manusia dengan kodrat dosa menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Atau dengan kata lain, dari hidup menurut keinginan daging menjadi hidup menurut keinginan roh, atau hidup di dalam pimpinan roh. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi di sini jelas bagi kita, saudaraku, orang percaya yang tidak memberi diri hidup di dalam pimpinan roh Allah, ia bukan anak Allah. Dan kalau bukan anak Allah, berarti anak iblis. Saudaraku, saya harus katakan, berubahlah mulai saat ini. Bertobatlah mulai saat ini. Jangan lagi sia-siakan waktu hidup kita yang masih tersisa. Pikirkanlah bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Lalu kita mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, saudaraku, tadi saya katakan bahwa kita harus berubah dari manusia dengan kodrat dosa menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Dan menjadi manusia dengan kodrat ilahi itu artinya kita memiliki sebuah gaya hidup yang dibungkus oleh kekudusan Allah. Sekali lagi, menjadi manusia dengan kodrat ilahi itu artinya kita memiliki sebuah gaya hidup yang dibungkus oleh kekudusan Allah. Artinya setiap gerak hidup kita akan kita perjuangkan supaya tetap ada dalam standar kesucian, kekudusan, dan kebenaran seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, setiap orang percaya yang mau berjuang untuk menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Allah adalah orang-orang yang benar-benar menghargai anugerah keselamatan yang Allah berikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini bisa mengubah cara berpikir kita, bisa menyadarkan kita, lalu membuat kita mengambil satu keputusan bahwa inilah waktu yang tepat. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup berkenan. Karena waktuku hari ini adalah waktu yang terakhir. Kesadaran ini akan membuat kita semakin mawas diri untuk menjaga cara hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan, kita hanya mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan tidak ada yang lain. Jadi sekali lagi saya harus katakan bahwa mulai saat ini, biasakanlah diri kita untuk berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Dengan memikirkan akan hal itu, maka kita akan melihat bahwa setiap detik waktu hidup kita yang sedang kita lalui begitu bernilai, begitu berharga. Lalu semua yang kita kerjakan dengan penuh gairah, kerinduan bahwa tidak lama lagi saya akan kembali ke rumah Bapa, berjumpa dengan Bapa, dan hidup di dalam kemuliaan yang telah disediakan Bapa bagi orang-orang yang mengasihi Dia selama hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.